di bawah waktu senja, di balam bulan menjelang datang. Oh, bukalah tirai-tirai bumi ini untuk membuka hari yang cerah. Mungkin hening didapkan gemilang, ataukah kelam santunkan malam. Kapankah tumpul waktu yang telah sirna, kau biarkan saat gelap gelisa. Haruskah diri bertopang rusa, ataukah hari makin menjauh? Dalam hening kan ku tulis doa di lembaran hidupku yang gelisah. Di bawah waktu senja, tiba rambunan menjelma nyata. Bukalah tirai-tirai bumi ini untuk membuka hari yang cerah. Mungkin hening didapkan gemilang, ataukah kelam santunkan kan ku tulis doa di lembaran hidupku yang gelisah. Haruskah diri bertopang rusa, ataukah kau makin menjauh? Dalam hening kan ku tulis doa